Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Senin 3 April 2023, dibacakan oleh saya Ilham. Seorang ibu muda di Langsa dianiaya maling hingga pingsan dan nyaris diruda paksa. Petani di Sebulu Salam ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Seekor anak gajah di Aceh Tengah terluka akibat jeratan rusa. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, seorang ibu muda bernama Nilawati, 24 tahun, warga Dusun Al-Iksan, Desa Payabujo, Bramo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada minggu kemarin. Korban nyaris diruda paksa dan dianiaya oleh pelaku. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah setelah dibenturkan ke dinding oleh maling yang belum diketahui identitasnya. Kasareskrim Polres Langsa, Ibtu Imam Aziz Rahman mengatakan, rumah korban dimasuki maling pada pukul 4 subuh saat umat muslim bangun makan sahur untuk berpuasa. Pelaku masuk ke rumah korban lewat pintu depan yang tidak dikunci. Selanjutnya pelaku menuju ke kamar tidur dan melihat korban sedang tertidur sendirian. Pelaku kemudian langsung menutup muka korban dengan bantal dan melakukan pelecehan terhadap korban. Tak lama kemudian korban sadar dan langsung melawan. Namun pelaku memukul dan membenturkan muka korban ke dinding hingga berdarah dan pingsan. Ibtu Imam mengatakan pelaku sempat kabur melalui jendela kamar setelah menganiaya korban. Namun pelaku diperkirakan masuk lagi dan mengambil barang-barang di rumah korban termasuk uang sejumlah 5 juta rupiah. Saudara Lun, seorang pria di Sebulu Salam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam, berinisial AF, 29 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan leher tergantung di rumahnya. Diduga korban sengaja bunuh diri pada Minggu 2 April kemarin. Kapolsek Simpang Kiri, Ibda Hamonangan Berutu, mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan oleh tetangga sekitar pukul 17. Saat ditemukan, leher korban tergantung dengan seutas tali nilon warna biru. Berdasarkan identitas, korban seorang petani yang tinggal di Dusun Cepu Indah, Desa Sebulu Salam Timur. Korban diduga murni bunuh diri. Hal itu dikuatkan oleh 5 orang saksi, yakni Alba tetangganya, Agus Suri Rahmat, Gon Sembiring, Herliana istri korban, dan Yusuf orang tua kandung korban. Menurut keterangan saksi utama, sebelum korban ditemukan meninggal tergantung, ia sering mendengar korban ribut dengan istrinya. Korban sudah 3 hari ditinggal istrinya karena terjadi keributan. Bahkan ia sempat bertengkar dengan ayahnya ketika ayahnya berkunjung ke rumah korban. Saudara Lun, seekor anak gajah liar di kawasan hutan Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan terluka akibat terkena jeratan rusa pada Minggu 2 April kemarin. Kepala BKSDA Aceh Tengah, Saidi, menyebutkan anak gajah itu terkena jeratan rusa diperkirakan sekitar 15 hari lalu, tepat pada kaki sebelah kanan. Gajah yang terluka akibat jeratan rusa berjenis kelamin betina berusia sekitar 4 tahun. Said menjelaskan BKSDA Aceh Tengah baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi dari warga. Kemudian BKSDA menurunkan tim ke lapangan. Adapun tim yang turun ke lokasi terdiri dari BKSDA Aceh dan dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Saat gajah itu ditemukan, tim langsung mengobati luka yang terkena jeratan rusa yang dipasang oleh warga. Kemudian setelah diobati, gajah langsung dilepas liar ke hutan. Untuk mengantisipasi terjadi hal yang sama, Saidi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memasang jerat jenis apapun di kawasan perlintasan gajah. Saudara Lun, seorang warga Gampung Paloh Tinggi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, bernama Fahru Razi, yang hilang saat memancing ikan dari atas batu karang laut Desa Janget, Kecamatan Indrajaya, Aceh Jaya, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya, Fajri, mengatakan jenazah korban ditemukan oleh pihak Basarnas Banda Aceh di kawasan Pulau Aceh, Aceh Besar, pada minggu kemarin sekitar pukul 8. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk selanjutnya dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Fajri menyampaikan sebelumnya pihaknya bersama tim gabungan dibantu masyarakat telah melakukan pencarian terhadap korban sejak hari pertama korban dinyatakan hilang. Namun upaya pencarian mereka tak membuahkan hasil. Akhirnya didapat kabar terkait penemuan mayat di kawasan perairan Pulau Aceh setelah dipastikan korban adalah warga yang hanyut di Aceh Jaya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Saudara Lun diberitakan seorang warga asal Desa Paluh Tinggi, Kabupaten Pidi, dinyatakan hilang saat memancing ikan dari atas batu karang di Desa Jangut, Kecamatan Indrajaya, Aceh Jaya, pada Kamis 30 Maret. Korban diketahui telah berdomisili di Gampung Menasahweh, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, bersama keluarganya. Saudara Lun, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mencatat jumlah kasus HIV dan AIDS di daerah ini terus meningkat. Bahkan sejak 2008 hingga Februari 2023, ada 198 orang terinfeksi. Dari jumlah itu, 161 diantaranya dinyatakan terkonfirmasi positif HIV dan 37 penderita AIDS dengan kematian 21 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banda Aceh, Supriyadi, menyebutkan kasus HIV/AIDS tertinggi di Banda Aceh terjadi pada 2022 sebanyak 88 kasus, terdiri dari penderita HIV 69 orang dan 19 pasien penderita AIDS. Menurutnya, sebagian besar penderita bukan warga kota Banda Aceh. Adapun jumlah tersebut melonjak dibandingkan 2021, tercatat sebanyak 35 pasien, dengan penderita HIV sejumlah 30 orang dan AIDS 5 kasus. Penderita penyakit tersebut didominasi 90% pria dan wanita 10%. Maraknya kasus penyimpangan seksual seperti homoseksual disinyalir menjadi faktor yang mendominasi terjadinya lonjakan penyakit mematikan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Komisi Pemberantasan Korupsi memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, masa tugas Endar berakhir pada 31 Maret. Ali membenarkan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan surat untuk memperpanjang masa tugas Endar di KPK. Namun KPK sebelumnya tidak meminta masa tugas Endar di KPK diperpanjang. Diketahui KPK meminta Polri menarik Endar bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto. Firly beralasan mereka pantas mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Korps Bayangkara. Di sisi lain, beredar kabar bahwa terdapat perbedaan pandangan sejumlah pimpinan KPK, termasuk Endar dan Karyoto, mengenai status perkara dugaan korupsi Formula E. Keduanya disebut tidak sepakat kasus itu naik ke tahap penyidikan. Belakangan, Karyoto dan Endar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etika dalam penanganan kasus Formula E. Polri kemudian memutuskan untuk menarik Karyoto dan mempromosikannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Saudara Lun, tornado dahsyat melanda pantai timur Amerika Serikat. Akibatnya puluhan orang tewas akibat badai dan tornado terkait peristiwa itu. Tornado dan badai menghancurkan beberapa negara bagian tengah Amerika Serikat. Awalnya korban tewas dilaporkan 5 orang, kini bertambah terus menjadi 24 orang akibat badai dan tornado. Dilansir AFP, tornado menyapu Arkansas pada Jumat lalu, termasuk di ibu kota Little Rock yang menewaskan sedikitnya 5 orang. Gubernur negara bagian itu, Sarah Huckabee Sanders, melaporkan puluhan orang lainnya terluka akibat kejadian itu. Kerusakan parah di daerah yang terkena dampak dengan beberapa rumah rusak, mobil terbalik, dan pepohonan tumbang. Gubernur Sarah telah mengumumkan keadaan darurat dan mengaktifkan penjaga nasional untuk membantu upaya pemulihan. Layanan Cuaca Nasional juga telah mengeluarkan peringatan tornado untuk beberapa negara bagian lainnya, hingga negara bagian selatan Mississippi, di mana angin puting beliung minggu lalu menewaskan 25 orang dan menyebabkan kerusakan properti yang luas di wilayah tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, 3 April 2023. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.